إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah nashkurullah ta'ala ala ni'amihi al-kithirah. Kita bersyukur pada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kalau kita berupaya untuk menghitungnya, enggak akan sanggup untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah yang begitu banyak. Termasuk yang paling besarnya, yang paling tingginya, yaitu ni'matul hidayah, ni'mah hidayah ilal Islam, wa ni'mal hidayah ilal tauhid was sunnah, wa ni'mal hidayah ila hadad din al-qayyim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya kepada kita sehingga kita menjadi muslimin, mu'minin, ahli sunnah, ahli tauhid. Fanashkuruhu subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga termasuk nikmatan besar yang sering terlupakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Kesempatan untuk beramal saleh, kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk merubah apa yang salah, dan ini juga kenikmatan yang sangat besar. Ni'matan, dua kenikmatan kata Nabi, maghbunun fihima katsirun minan nas, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai daripadanya. As-sihhat wal farah. As-sihhah, kesehatan, wal farah, kesempatan. Kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan yang entah seberapa. Bisa jadi beberapa saat kemudian kita mati. Bisa jadi beberapa hari kemudian kita mati. Artinya kesempatan ini tidak tahu seberapa panjangnya. Tetapi kesempatan yang kita rasakan sekarang ini kenikmatan yang azimah. Kenikmatan yang besar yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk memperbaiki amalan. Untuk memperbaiki ibadah. Untuk bertaubat pada Allah atas kesalahan dan dosa-dosa. Dan untuk berupaya tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabr. Sehingga kita bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas tauhid was sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Qul inna a'udzukum Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita dengan perintah darinya, perintah yang mulia, wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Dan tentunya satu ayat ini cukup untuk mengetahui bahwa al-furqah adalah adab. Al-furqah dan perpecahan adalah satu kejelekan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wala tafarraqu. Bahkan tafarruq merupakan akhlaknya musyrikin, akhlaknya kufar, sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti mereka-mereka dari kalangan musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka sendiri, dan masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kesempatan yang sedikit ini, kesempatan yang sangat sedikit ini, hendaklah kita ambil sebaik-baiknya untuk memperbaiki amalan saleh, untuk meningkatkan ibadah, untuk berupaya memperbaiki apa yang salah, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya untuk merekat, merajut kembali ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah di atas tauhid was sunnah, ukhuwah tidak di atas taklid, ukhuwah tidak dibangun di atas ta'assub, tapi ukhuwah dibangun di atas i'tisam, di atas i'tisam bi kitabillah, i'tisam dengan kitab Allah, i'tisam bis sunnah, i'tisam dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana wasiat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika diminta oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatun muwaddi' fa'usina. Ya Rasulullah, sepertinya nasihatmu adalah nasihat perpisahan. Fa'usina, berikan wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW menyatakan, usikum bitaqwallah, was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'amara 'alaykum 'abdun habasyi, fa'innahu man ya'ish minkum, fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bisunnati. Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat pertama, taqwallah. Ikhlas meminta harapan keriduan Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak memiliki tujuan-tujuan lain, hanya benar-benar takut pada Allah, mengharapkan kepada Allah, dan ini taqwallah. Kemudian yang kedua, as-sam' wa tha'ah. Dengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Wasiat yang ketiga berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu ucapan Rasulullah SAW, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Kau muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat jelas, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Maka ketika kita menyaksikan pertikaian, perpecahan, jangan ada pikiran, jangan ada kalimat, pokoknya apa kata Ustaz Fulan. Jangan menyatakan pokoknya apa kata si fulan, atau ta'assub dengan fulan wa alan, atau dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, yang mengandung ta'assub wa taqlid. Tetapi ucapkanlah pokoknya sunnah. Apa kata sunnah saya pegang. Kalau beliau berpegang dengan sunnah, kita bersamanya. Tetapi kalau menyelisihi sunnah, maaf. Kami lebih mementingkan sunnah. Kalau dibandingkan dengan sunnah, maka siapapun la karamah, siapapun gak ada kehormatan. Sunnah lebih mulia, sunnah lebih terhormat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Enggak perlu ada yang bingung, enggak perlu ada yang stres ketika menyaksikan pertikaian, dan tetap kita dalam manhaj sunnah, manhaj tauhid. Khana bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat penting, dan wasiat itu disebutkan oleh Ibnu Athiyah adalah al-amr al-muakkad al-muqarrar. Bukan sekedar perintah biasa, tetapi perintah yang ditekankan, yang ditetapkan, mengandung ta'kid. Usikum, kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian. Tidak sekedar amurukum, tetapi usikum, aku wasiatkan kepada kalian. Dan biasanya setiap orang memberikan wasiat ketika akan wafatnya, dia akan memberikan yang terpenting, karena setelah itu dia akan berpisah. Kan setelah itu dia akan tidak akan bertemu lagi selama-lamanya. Maka pasti akan memberikan wasiat yang terbaiknya, yang terpentingnya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika kata pada sahabat bahwa nasihatmu sungguh seperti nasihat perpisahan, fa'usina, maka Nabi memberikan wasiatnya pada mereka. Usikum bitaqwallah والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus sesudahku. Qanibin a'azakumullah. Tentunya yang berikutnya Nabi SAW memperingatkan lawannya dari sunnah tadi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats yang ditambah-tambahkan dalam agama, dimasuk-masukkan dalam din, bahkan kadang di atas namakan ini ajaran sunnah padahal itu adalah bid'ah, muhdats. Maka Nabi memperingatkan iyyakum. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Karena sesungguhnya perkara muhdats adalah perkara bid'ah dan kebid'ahan adalah dalalah. Bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam dakwah, bid'ah dalam apapun, kalau itu di atas namakan agama maka itu adalah muhdatsah dan itu adalah dalalah. Kaum muslimin yang saya hormati, nasihat ini sudah sering disampaikan. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya tajaddud, kita perlu memperbaharui kembali, mengingatkan kembali dan mematri kembali di hati kita bahwa itu adalah prinsip, itu adalah dasar, itu adalah perkara yang betul-betul mendasar dalam agama ini. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin saya hormati, al-ukhuwah dibangun di atas tauhid wa sunnah. Al-ukhuwah dibangun di atas jalan Allah. Al-ukhuwah dibangun di atas agama, di atas din, di atas i'tisam bi kitabillah. Maka ketika kita mendengar ucapan Rasulullah SAW tentang ukhuwah, masal mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Permisalan orang-orang mukmin dalam kasih sayang mereka, saling cinta mereka, itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tadaa'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau salah satu anggota badannya merasa sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasakan dia tidak dapat tidur, ikut meriang, ikut panas dingin. Qul na'udzubikumullah, ini kal jasadil wahid. Maka makna ukhuwah adalah hendaklah kita saling merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau mereka sakit, maka kita ikut merasakan sakitnya. Kita berupaya untuk membantunya, kita berupaya untuk menyembuhkannya, dan kita berupaya bagaimana supaya saudara kita tidak sakit, supaya sembuh. Kita sedih melihat mereka dalam keadaan sakit. Kaum muslimin yang saya hormati, dan termasuk di dalamnya, dan jangan dilupakan, termasuk sakit-sakit dalam masalah, sakit manhaj, sakit agama, sakit tertular dengan berbagai macam prinsip-prinsip bid'ah, prinsip balalah, prinsip hizbiyah, maka itu tentunya lebih-lebih lagi sakit kita, sedih kita. Kaum muslimin yang saya hormati, kita berupaya bagaimana mengobati mereka, bagaimana menyembuhkan mereka, dan kita cinta pada mereka. Jangan dilupakan bahwa ingkarul munkarnya ahli sunnah itu merupakan rahmah. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya kita arham bihim min abaihim wa ummahatihim. Kita lebih sayang pada mereka daripada ibu bapak mereka. Karena ibu bapak mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia, sedangkan kami menjaga mereka dari api neraka. Kita memperingatkan mereka dari bahaya-bahaya kesesatan, bahaya penyimpangan, bahaya kebid'ahan, bahaya hizbiyah yang memecah belah ummah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini perkara yang harus kita yakini, bahwa yang namanya ukhuwah tidak mungkin dibangun tanpa amar ma'ruf nahi munkar. Ukhuwah tidak mungkin dibangun di atas perkara yang bertentangan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ukhuwah-ukhuwah hizbiyah, ukhuwah-ukhuwah ikhwaniyah yang dibentuk, dibikin, diada-adakan secara bid'ah oleh ikhwanul muslimin adalah perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah. Untuk saling diam, tidak saling menyalahkan, itu keliru besar. Dan itu bukan sayang namanya. Itu namanya dia kejam dengan saudaranya sendiri. Saudaranya salah, dia diam. Saudaranya keliru, dia diam. Saudaranya menyimpang jauh, dia diam. Terjerumus dalam belumbang hizbiyah, dia diam. Wallah, syaitanun akhras. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa bahaya lisan ada dua. Bahaya kalam dan bahaya diam. Siapa yang berbicara dengan ucapan-ucapan jelek, ucapan kufur, ucapan sesat, ucapan bid'ah, ucapan balalah, maka dia dikatakan syaitanun natiq, setan yang berbicara. Sebaliknya siapa yang diam dari kemunkaran, siapa yang diam dari keboliman, siapa yang diam dari penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, maka dia syaitanun akhras, dia setan bisu. Kaum muslimin yang saya hormati, masyarakat awam tidak bisa jadi dalil. Masyarakat awam tidak bisa jadi hujjah. Mereka melihat apa yang baik buat mereka secara pribadi mereka, hawa nafsu mereka. Tidak dengan ilmu, tidak dengan hujjah, tidak dengan dalil. Sehingga orang awam akan menyatakan, ini ustadz yang baik karena enggak pernah membantah orang lain. Ini ustadz yang jahat karena dia membantah sana, membantah sini. Itu akidah orang awam. Akidah bodoh, akidah mereka-mereka enggak ngerti ilmu. Adapun kita ahli sunnah adalah orang-orang yang mengerti ilmu, mengerti dalil, mengerti qala Allah wa qala Rasul. Berapa kali Allah katakan dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berapa kali Rasulullah SAW katakan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berapa kali diucapkan dalam Quran wa sunnah dan diucapkan oleh para salaful ummah. Sekian kali gak terhitung jumlahnya. Yang artinya tidak bisa kita tegakkan ukhuwah dengan tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk kita memaklumi kesalahan-kesalahan, tidak bisa. Kita katakan walaupun kesalahannya perkara-perkara yang tidak sampai mengeluarkan dari sunnah, kita sebutkan bahwa engkau salah, engkau keliru. Kalau ada yang menyatakan dengan perbuatan yang salah, kita wajib menegurnya, kamu salah. Mestinya tidak seperti itu. Yang sunnah seperti ini. Khonfidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini bukan perpecahan. Ingkar munkar tegak itu bukan perpecahan, itu tanda adanya ukhuwah Islamiyah yang syar'iyah, yang syar'iyah. Adapun ketika mereka tidak mempedulikan kebid'ahan, penyimpangan, dalalah, maka disitulah terjadi perpecahan. Disitulah terjadi perpecahan karena mereka tidak peduli lagi dengan penyimpangan-penyimpangan saudaranya sendiri, tidak peduli lagi dengan penyimpangan-penyimpangan kawannya sendiri. Ini khonun na'azakumullah tanda-tanda perpecahan. Kaum muslimin yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menyatukan kita di atas tauhid was sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, saling cinta, saling sayang, saling mengikat satu sama lain, saling dukung-mendukung dalam kebenaran, saling bantu-membantu dalam hak, dan saling mengingatkan ketika salah. Tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabr, karena mereka lah yang tidak merugi. Adapun selain itu kata Allah, innal insana lafi khusr wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu, kata Allah, semua manusia akan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, yang mereka saling mewasiatkan, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Maka ini yang kita harapkan, generasi al-asr, generasi mereka-mereka yang Allah kecualikan dari orang-orang yang merugi. Wa taufiq wal afiyah wa nasal hidayah wa rahmah wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang lain, yaitu kenikmatan disisakannya para ulama. Dan ini juga perangkat persatuan, karena ketika kita membaca Quran was sunnah, bisa jadi kita keliru memahami, bisa jadi kita salah menyimpulkan, bisa jadi kita salah dalam membaca dan seterusnya. Maka dengan bimbingan para ulama, ukhuwah akan semakin terjaga. Dengan adanya para ulama, ukhuwah akan semakin jelas, semakin erat. Kaum muslimin yang saya hormati, karena kita katakan tadi bahwa ukhuwah dibangun di atas ilmu, ukhuwah dibangun di atas kitab wa sunnah, di atas i'tisam. Dan ternyata enggak mungkin kita bisa i'tisam dengan kitab wa sunnah dengan benar tanpa bimbingan para ulama. Sudah disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat yang sahih, bahwasanya kalau ilmu dicabut, dan ilmu tidak dicabut begitu saja intiza'an minan nas, tetapi dicabutnya ilmu dengan dimatikannya para ulama, hatta hingga ketika tidak tersisa seorang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhanan, akhirnya manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh, fadallu wa'adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Dan tentunya kesesatan itu adalah penyebab perpecahan, karena al-haq wahid, hak itu satu. Tetapi yang namanya dalalah, yang namanya kesesatan, sekian macam, sekian warna, sekian jalan, selalu Allah sebutkan dalam bentuk jamak, sedangkan al-haq disebut dalam bentuk mufrad. Qul inna a'udzu bi muslimin yang saya hormati. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah katakan dengan wasiat, wa anna hadza siratullah mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Tadi wasiat dari Rasulullah, sekarang wasiat dari Allah. Ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uh, disebutkan dengan mufrad, hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan kemudian yang lain Allah sebutkan dengan jamak, fala tattabi'u subul, wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan terpecah belah dari jalannya, sehingga kalau masing-masing mengikuti hak, pasti akan ketemu, akan ketemu di jalan yang sama. Tetapi kalau masing-masing dengan prinsipnya sendiri-sendiri, prinsip dalam tanda petik, prinsip hawa nafsunya, prinsip ta'assubnya, prinsip taklidnya, abadan enggak akan ketemu. Dan akan terus terjadi perpecahan demi perpecahan. Kaum muslimin yang saya hormati, al-haq ahaqqu an tuttaba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Al-haq ahaqqu an tuttaba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Dan kita jangan enggak enak sama manusia, tetapi kita berani meninggalkan al-haq. Harus diberani. Al-haq yang kita pegang, dan jangan berani-berani melepaskan. Walaupun terpaksa, kita harus menjauhi yang fulan atau syalan. Kenapa? Karena al-haq lebih mulia. Al-haq ahaqqu an yuttaba. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kenikmatan besar adalah ketika kita masih terbimbing oleh para ulama kibar, para ulama alim yang benar-benar mereka kabirun fis sinni wa kabirun fil ilmi, besar ilmunya, besar umurnya. Ibnu Qutaybah Ad-Dainuri menyatakan bahwa di antara makna kabir adalah kabir fis sin, setelah ilmu. Kenapa? Karena mereka yang kabirun fis sin, mereka lebih berpengalaman, mereka lebih tahu, dan mereka sudah mengerti tentang apa yang terjadi di sekian banyak tempat, bagaimana penyimpangan yang ini, bagaimana penyimpangan yang itu. Maka mereka lebih mengerti, mereka lebih paham, maka mereka lebih tahu mana obatnya yang tepat. Kaum muslimin yang saya hormati, maka penyebab perpecahan pertama adalah kebodohan. Ketika mereka mengatakan dengan hawa nafsunya sendiri, dengan kebodohannya sendiri, dengan perasaannya sendiri, dengan pokoknya apa kata Ustaz Fulan, pokoknya apa kata Ustaz Fulan, ini akan membuat perpecahan. Yang kedua adalah ketika mereka lebih mengutamakan hawa daripada al-haq. Dia sudah tahu kebenaran, tetapi lebih mengutamakan hawa nafsunya sendiri. Yang ketiga, ketika mereka meninggalkan para ulama, tidak peduli dengan para ulama, bahkan melecehkan mereka, meremehkan mereka. Ketika disampaikan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, dan disampaikan bahwa ini ucapan syekh, alim fulan, ternyata jawabannya, emang dia punya kunci surga? Ini kasihan. Kasihan dia, tidak mengenali kedudukan ulama, tidak mengerti seberapa mulianya mereka dengan ilmu dan pengalaman mereka. Kaum muslimin yang saya hormati, ini penyebab perpecahan, dan ini sangat berbahaya. Kalau kita mau berukhuwah, kita ingin untuk bersatu padu di atas tauhid was sunnah, maka hendaklah jauhi ucapan-ucapan bodoh seperti itu. Jauhi ucapan-ucapan yang seperti melecehkan para ulama, atau nadanya seperti menjatuhkan mereka. Maka ini adalah perkara yang bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Karena perkara kunci surga, siapa? Siapa? Bukan hanya Syekh Rabi yang tidak memiliki, seluruh para ulama sepanjang masa mereka enggak memiliki. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan pada keluarganya, ya Fatimah, selamatkan dirimu, aku tidak bisa membelamu di sisi Allah kalau dia kafir. Rasulullah tidak bisa membela. Selamatkan dirimu wahai bibiku, selamatkan dirimu wahai keluargaku. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa mencukupi di hadapan Allah sedikit pun. La ughni anka syai', tidak bisa mencukupi kamu di sisi Allah sedikit pun. Maka itu ucapan bodoh, ucapan orang-orang yang hanya sekedar menolak dengan kebodohan, menolak nasihat para ulama, menolak nasihat para imam-imam ahlus sunnah, menolak ucapan orang yang membawa ilmu. Kaum muslimin yang saya hormati, maka biang-biang perpecahan ini harus dijauhi. Kebodohan, hawa nafsu yang di dalamnya termasuk ta'assub dan taklid, dan juga jangan sampai meninggalkan para ulama, jangan sampai meremehkan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di atas tauhid wa sunnah, dan semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang menjadi penyebab perpecahan. Nasallahu taala salam wal afiyah wa rasulullah taala ayyadina wa yahdil muslimina jami'an ila tauhid wa sunnah, dan semoga Allah jadikan kita seluruhnya di atas tauhid wa sunnah. Dan semoga kita termasuk di antara ahli sunnah wal jamaah, wa ta'ifatil mansurah, wa firqatun najiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di dunia dan di akhirat. Dan jangan sampai kita menjadi mereka-mereka yang bersatu di dunia, tapi berpecah di akhirat. Yang Allah katakan, al-akhilla yawma'idin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang saling cinta mencintai nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang takwa, kecuali orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang takwa, yang bersatu di dunia di atas kebenaran, dan juga bersatu di akhirat di dalam jannah di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وبارك الله فيكم. أقم الصلاة.